keberanian. Siapa yang tidak malu-malu, pasti dia mudah mencari teman. Bagi perempuan tidak perlu cantik, biar jelek asal sombong. Begitupun bagi laki-laki, kantong kebal itu tak perlu lagi. Asal saja punya potongan, soal duit urusan belakang.